Halaqah yang ketujuh, penjelasan kitab Nawaqidul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan beliau memulai kitab beliau dengan basmalah, meniru di dalam Al-Quran, di mana Allah SWT memulai Al-Quran dengan basmalah. Demikian pula meneladani Rasulullah SAW, karena beliau dahulu ketika menulis surat-surat, maka beliau memulai dengan basmalah. Sebagaimana ketika beliau menulis kepada Raja Romawi, Raja Persia, dan juga yang lain. Dan di dalam Al-Quran, ketika Nabi Sulaiman AS mengirim surat kepada Bilqis, beliau memulai dengan basmalah. Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kata Ratu Bilqis, ini adalah dari Sulaiman, dan isinya bismillahirrahmanirrahim. Memulai sebuah risalah, memulai sebuah kitab dengan basmalah, maka ini meniru apa yang ada di dalam Al-Quran, dan juga yang dilakukan oleh sebagian Nabi, demikian pula dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan makna memulai dengan basmalah, maksudnya adalah memohon pertolongan kepada Allah. Karena ba di dalam ucapan bismillah, ini adalah babu ba'u al-isti'anah. Ini adalah ba yang maknanya isti'anah. Isti'anah artinya adalah memohon pertolongan. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, maksudnya adalah aku memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Ismullah, dengan nama Allah. Nama Allah di sini mencakup semua nama Allah. Dan di dalam bahasa Arab, apabila kalimat yang mufrad atau kata yang mufrad, yang tunggal, disandarkan, maka dia maknanya adalah umum. Udhkuru ni'mat Allah, hendaklah kalian mengingat nikmat Allah. Nikmat di sini adalah mufrad atau tunggal. Tapi maksudnya adalah, sebutlah atau ingatlah nikmat-nikmat Allah SWT. Demikian pula di dalam kalimat basmalah, bismillah, dengan menyebut nama Allah, maksudnya adalah nama-nama Allah SWT. Di mana Allah SWT memiliki al-asma'ul husna, walillahil asma'ul husna, fad'uhu biha. Dan Allah memiliki al-asma'ul husna, maka hendaklah kalian berdoa dengannya. Orang yang mengatakan bismillah, berarti dia telah beristi'anah dengan menyebut seluruh nama Allah SWT, baik yang dia ketahui maupun yang tidak dia ketahui. Allah adalah lafzul jalalah, dan dia adalah nama Allah yang paling a'zam, yang paling besar. Nama-nama yang lain disandarkan kepada nama Allah. Seseorang mengatakan Ar-Rahman adalah di antara nama Allah, Ar-Rahim adalah di antara nama Allah, Al-Aziz adalah di antara nama Allah, tetapi tidak mengatakan Allah adalah di antara nama Ar-Rahman. Kenapa demikian? Karena lafzul jalalah, yaitu Allah, adalah nama Allah yang paling besar. Disandarkan nama-nama yang lain kepada lafzul jalalah, yaitu kepada lafaz Allah SWT. Dan makna dari Allah atau lafzul jalalah diambil dari kata al-uluhah, yang artinya adalah ibadah. Al-ilah artinya adalah al-ma'bud, yang disembah. Oleh karena itu, makna atau nama Allah al-Allah ini mengandung makna bahasanya Allah SWT, dialah satu-satunya yang disembah. Allah berasal dari kata al-ilah, dan al-ilah artinya adalah al-ma'bud, yang disembah. Ar-Rahman juga termasuk nama Allah, dan maknanya adalah yang maha penyayang, diambil dari kata rahmah, dan nama Allah Ar-Rahman mengandung sifat ar-rahmah, yaitu mengandung sifat kasih sayang. Dan nama Allah SWT adalah nama yang memiliki makna. Oleh karena itu dinamakan dengan Asma'ul Husna, yang baik, karena dia mengandung makna yang paling baik. Berbeda dengan nama makhluk, terkadang seseorang memiliki nama yang baik, akan tetapi belum tentu orang yang memiliki nama tersebut adalah orang yang baik. Terkadang seorang pencuri namanya Muhammad, seorang penjahat namanya Abdullah. Karena nama yang dimiliki oleh manusia, belum tentu dia memiliki sifat yang ada di dalam nama tersebut. Adapun Allah, maka nama-nama Allah mengandung sifat-sifat. Ar-Rahman, dia adalah maha penyayang, mengandung makna, mengandung sifat rahmah. Ar-Rahim juga demikian, berasal dari rahmah dan mengandung makna ar-rahmah, yaitu kasih sayang. Dan perbedaan antara ar-rahman dengan ar-rahim disebutkan oleh para ulama bahwasanya ar-rahman adalah kasih sayang Allah yang mencakup seluruh makhluk. Kasih sayang Allah yang mencakup seluruh makhluk, yang beriman maupun yang tidak beriman. orang yang kafir pun di dunia mendapatkan sebagian dari rahmat Allah. Diberikan rezeki, diberikan kenikmatan. Dan ini semua adalah termasuk rahmat dari Allah SWT. Adapun Ar-Rahim, maka ini adalah kasih sayang Allah yang Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. Berupa hidayah, berupa ketenangan hidup di dunia, berupa kenikmatan di alam kubur, kenikmatan di sorga. Maka ini adalah rahmat dari Allah yang Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Oleh karena itu Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan dia, yaitu Allah SWT, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.